Siapa dia kalau bukan Eli Santika Ju Palapa. Selamat sore semuanya, juga buat SMP Indonesia. Spesial buat yang request lagu Mas Widodo, terima kasih. Bersama Mas Doyok CS, makasih. Thank you. Bang Sunam, Bang Doyo, terima kasih. Oh, kasih juga.